Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Nashkurullah ta'ala wa nahmaduh, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memujinya atas nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Sekian banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir ataupun nikmatul batin. Qala Allah ta'ala wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat batin. Maka tentunya wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, baik dengan hati kita mengakui bahwasannya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa yang diberikan kepada kalian dari nikmat-nikmat semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kita bersyukur dengan lisan-lisan kita senantiasa memuji Allah, senantiasa menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita pun bersyukur dengan anggota badan kita, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatabattar qadamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Faqila lahu, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan yang demikian? Salat malam sampai bengkak-bengkak kakimu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang mulia, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah pantas aku senang, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di akhir nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat talabul ilm, nikmat menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengkaji, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita dengan duduknya kita di majlis ilmu. Sebagaimana kita ketahui dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam suatu jalan untuk menempuh ilmu, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuju surga. Dengan duduknya kita di majlis ilmu, melangkahkan kaki-kaki kita dari tempat tinggal kita ke majlis ilmu ini merupakan sebab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga-Nya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan turun ketenangan kepadanya, diliputi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senantiasa menyebut-nyebut. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuji-muji. Di tengah malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Keutamaan demi keutamaan. Ketika kita duduk di majlis ilmu. Sehingga untuk mendapat keutamaan yang luar biasa ini. Maka diantaranya ikhlaskan niat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencari ilmu ini. Bukan dikarenakan untuk mendapatkan pujian. Bukan untuk mendapatkan sanjungan. Akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapat keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Di dunia dan di akhirat. Dan tentunya kita mencari ilmu. Kita menuntut ilmu. Bertanya tentang ilmu. Bukan sekedar pengetahuan saja. Tapi yang paling utama, supaya kita bisa beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Yang senantiasa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka diantara doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan oleh para ulama, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak memberikan perubahan yang baik terhadap dirinya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga supaya ilmu ini bermanfaat, maka hendaknya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan bersemangat di dalam mengamalkannya. Sebagaimana para sahabat, para salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mencari ilmu, dan mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mengamalkan ilmu. Sehingga pantas pujian demi pujian diberikan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan mereka dengan keriduan darinya. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladheena tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama dalam Islam ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, mereka adalah para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah meridhoi orang-orang muhajirin, Allah meridhoi orang-orang ansar, meridhoi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan juga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Di antara sebabnya dikarenakan kesemangatan mereka di dalam mendapatkan ilmu, dan kesemangatan mereka di dalam mengamalkan ilmu, dan juga mereka semangat di dalam mendakwahkan ilmu, serta bersabar di atas itu semuanya. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sehingga mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini majlis yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan di antara ciri orang-orang yang beriman akan bertambah keimanannya tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam ayatnya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang azab, disebutkan tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat ini di antara ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya, bertambah keimanannya tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran dan makna daripada ayat itu di antaranya melalui majlis ilmu. Sehingga mudah-mudahan majlis ilmu ini majlis yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhwan fil din barakallahu fikum, jangan kita sia-siakan majlis yang mulia ini. Nah, perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullahu taala. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Sekali lagi, jangan sampai sia-siakan majlis yang mulia ini. Catat faidah-faidah yang bisa kita ambil, kemudian amalkan, kemudian dakwahkan kepada yang lainnya. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullahu taala, beliau sudah tiba di masjid ini, yang insyaallah sebentar lagi beliau akan berikan nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa mengamalkannya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.